Request dari anda semuanya, para sahabat-sahabatku Arpas. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih. Kemana-mana menderita. Selalu bersedih. Jumpa lapa. Kita goyang lagi Mas Bos. Ramayana Arpas. Ayo Arpas semuanya bergoyang. Sini Bos. Atur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa nasibku sedih.